Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diizinkan hadir di majelis milik Allah Subhanahu wa taala. Karena judulnya majelis ini peresmian rumahnya Allah. Peresmian rumahnya Allah. Al-masjid baitun min buyutillah. Masjid itu salah satu rumahnya Allah. Dan di muka bumi ini tidak ada tempat yang lebih baik, tidak ada tempat yang lebih indah, tidak ada tempat yang lebih berkah dari masjid, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang ngundang saya, ngundang jenengan semua, jangan dianggap panitia. Rugi kita kalau yang ngundang panitia, paling suguhannya cuma begitu-begitu. Betul-betul. Kita rasakan yang ngundang ini Gusti Allah. Kalau kita rasakan yang ngundang Gusti Allah, pasti suguhannya luar biasa. Lah suguhannya ada di dalam hati, serta masih banyak yang lain yang akan diwujudkan sesuai dengan niatan masing-masing. Makanya ayo, mumpung kita masih di sini, kita niati yang baik. Yang belum dapat jodoh, niat mugi-mugi di tempat ini atau pulang dari sini dapat jodoh. Yang belum dapat pekerjaan, mugi-mugi di tempat ini atau pulang dari sini dapat pekerjaan yang barokah dan rezekinya melimpah ruah. Yang belum dapat anak keturunan, mugi-mugi pulang dari sini hasil ya, keturunannya soleh soleha ila yaumil kiamah. Yang utangnya banyak, mugi-mugi dikasih Allah rezeki melimpah ruah, hutangnya pun lunas, bisa ngutangi orang lain. Amin Allahumma amin. Jangan lupa, kalau utang sudah lunas, gantian kita yang ngutangi orang lain. Nah kalau orang sudah gak mau ngutangi orang lain, ciri-ciri orang yang utangnya tidak akan dilunaskan Allah. Kenapa? Lah wong belum sugih sudah profit, apalagi nanti kalau sugih. Ya, belum kaya sudah pelit, apalagi nanti kalau sudah kaya. Ada orang-orang itu hartanya tambah, pelitnya tambah, ada kan? Ilmunya nambah, sombongnya nambah, pengikutnya nambah, gayanya juga nambah. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah tidak lama lagi kita akan masuk bulan Maulid, dan tadi sudah diawali sama Jamuri. Ya, baca maulid menyambut atau menyongsong bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, khususnya malam hari ini dalam rangka untuk mendapatkan tambahan berkah dari masjid dan juga untuk memberkati peresmian masjid ini. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dah, kita mau nyantai saja. Soalnya saya ini datang ke sini perjalanan paling panjang ini. Bener ini, saya tadi siang ke Jogja. Dari Jogja saya lewat sini tadi jam 8 kurang seperempat. 8 kurang seperempat lihat sini, lihat bendera Jamuri. Oh, alamatnya di sini jelas. Ya, nyampe di Solo. Sampai di Solo saya cuman packing tas dan lain sebagainya. Karena dari sini saya langsung berangkat ke Jakarta. Jadi anak istri saya itu nyusul di belakang. Saya naik mobil duluan, adik saya suruh pulang. Nah, mobil saya datangnya belakangan nanti di akhir pengajian. Jadi kalau dilihat perjalanan saya ke sini itu Solo Jogja, Jogja Solo, Solo Delanggu, lanjut Jakarta. Panjangnya luar biasa. Makanya saya mau nyantai-nyantai saja, saling belajar. Sebentar lagi kita masuk bulan Maulid, ada berapa hal yang perlu dibahas. Umat Islam sekarang itu kehilangan nabinya. Umat Islam sekarang kehilangan nabinya. Maksudnya kehilangan nabi bagaimana? Punya nabi seperti enggak punya nabi. Punya rasul seperti enggak punya rasul. Yang ada itu sekarang mengeluh-elukan pimpinan-pimpinannya, tapi tidak mengeluh-elukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang ada niru-niru pimpinannya tapi tidak niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada itu bangga dengan idolanya tapi tidak mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngomong begini bukan berarti semuanya, tapi sudah banyak yang seperti itu. Boleh nanya ibu-ibu? Boleh. Coba nanya sama Bu Camat. Bu Camat coba nanti lihat sensus penduduk Ndelanggu, yang namanya Muhammad atau Ahmad kira-kira berapa orang? Coba dilihat nanti. Kira-kira saja, banyak atau kurang banyak? Kurang banyak. Jadi mulai besok jenengan daftar ke kecamatan lewat kelurahan ya, RT, RW, lurah, nama jenengan ganti semuanya. Ditambahi Ahmad atau Muhammad. Misal, ya enggak begitulah. Anak-anak yang lahir sekarang itu yang namanya niru Kanjeng Nabi enggak banyak. Tapi kalau niru artis, niru macam-macam itu banyak. Padahal kalau niru Kanjeng Nabi kan ada berkah tersendiri. Contoh, misal saya seneng sama satu orang, orangnya namanya A, misal namanya A. Kalau ada orang yang namanya kembar, hati saya serseran enggak? Si A. Ya, padahal cuma kembar namanya sama itu, namanya sama. Gara-gara namanya sama, saya kasih perhatian yang lebih. Monggo, silakan lenggah di sini. Kenapa saya muliakan? Namanya sama dengan orang yang saya cintai. Saya kasih tempat khusus karena punya nama yang sama dengan orang yang saya cintai. Itu baru saya yang perhatiannya sayangnya cuma dikit. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sayang? Dan Allah itu sudah menyatakan, Allah itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling disayang Allah, makhluk yang paling dimuliakan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau ada orang yang namanya sama dengan Kanjeng Nabi, pasti orang itu dikasih perhatian lebih oleh Allah. Misal, malaikat yang jaga neraka namanya siapa? Malaikat Malik. Kira-kira berani enggak yang ngabsen begini? Muhammad masuk neraka. Saya mau nanya. Kira-kira malaikatnya berani enggak itu? Dari sini para ulama mengatakan, siapa yang punya nama Muhammad, dia akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Syaratnya muslim, punya nama Muhammad akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad, sehingga insya Allah orang yang namanya Muhammad tidak akan masuk neraka. Silahkan diganti namanya gitu. Mesti ada yang protes, Beb, kok enak men, cuman namanya Muhammad tidak akan masuk neraka, kok bisa? Ibu-ibu bisa jawab enggak kira-kira? Monggo diunjuk. Bingung. Ini ibarat istri pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Bingung ini mau minum masa empat ini. Mana yang mau diminum Pak kira-kira Pak? Nanti ajalah. Daripada kita memperdebatkan minuman yang belum tentu diminum gitu kan ya. Saya mau nanya kalau ada orang ngomong protes, masa dengan namanya Muhammad dia akan masuk surga, akan terlindung dari api neraka, kok bisa? Kok bisa? Terus jawabnya kira-kira bagaimana? Jangan asal ngomong, kita kan harus jawab sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar saya bisa lihat yang di sana. Ngapunten Bu Nyai. Saya mau nanya, kalau saya punya anak, saya kasih nama Muhammad, itu kira-kira gara-gara apa? Gara-gara saya cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti, oh, jog-jogannya juga disiapkan. Itu buat saya atau buat beliau? Oh, saya ngasih nama anak saya Muhammad misalnya, atau Ahmad, karena saya cinta kepada anak. Anak saya kasih nama Nabi Muhammad, berarti saya cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi nama ini buah cinta saya dari Nabi Muhammad SAW. Saya cinta Nabi Muhammad, anak saya kasih nama Muhammad. Saya cinta Nabi Muhammad, anak saya kasih nama Ahmad. Sehingga nanti anak ini akan dapat syafaatnya Nabi dari mana? Dari cinta orang tuanya. Karena orang tuanya itu cinta pada Nabi, orang tuanya sayang kepada Nabi, maka anaknya pun akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi sudah berjanji, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Nah, akhir zaman ini, ngapunten Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang tidak mau muji Nabi. Sehingga kalau di Solo itu ada jamuro, ya, yang dikenal dengan jamaah muji Rasul gitu kan. Ada yang protes, muji kok muji Rasul, ya muji-muji Allah. Ada yang protes, muji itu jangan muji Rasul, muji itu muji Allah. Ada yang protes seperti itu. Jenengan jangan marah dulu. Kalau ada yang protes jangan marah, tapi kasih tahu. Kalau udah dikasih tahu tidak mau tahu, ya terserah yang tidak mau tahu. Malam hari ini saya akan jelaskan, insya Allah pulang dari sini jenengan paham, saya juga semakin paham. Setuju? Monggo diunjuk. Saya itu mau minum gak enak sama Bu Camat dan yang lain-lain, karena beliau cuma air mineral, aqua gelas lagi. Saya itu gelasnya bagus, tapi isinya gak tahu loh itu. Itu genah air mineral atau jangan-jangan air sumur disok di situ. Yakin bagus, yakin Pak? Bagus, insya Allah. Ini saya dapat minuman 4, lebih dari jenengan semua, itu cuma gara-gara ketempelan judul Ustaz. Betul gak? Ustaz Novel, Habib Novel, minumnya 4. Betul kan? Berarti saya jadi mulia ini gara-gara apa? Judul. Gara-gara judul. Berarti judul ini penting atau enggak penting? Penting. Judul itu penting. Karena judulnya bagus, maka perhatian orang juga bagus. Lah, manusia itu judulnya siapa? Judulnya apa? Judulnya itu nama. Lah, kalau namanya bagus, nanti perhatian dari Allah juga bagus. Karena nama itu adalah doa. Orang tua ngasih nama itu wujud doa. Mugi-mugi anak saya jadi seperti Nabi Muhammad. Mugi-mugi anak saya seperti jadi Nabi yang namanya Ahmad. Kalau dikasih nama Ibrahim, mugi-mugi anak saya seperti Nabi Ibrahim. Dikasih nama Yusuf, mugi-mugi anak saya seperti Nabi Yusuf. Doa. Dan doa orang tua itu doa yang paling kabul, doa yang paling mustajab. Makanya eman-eman, kalau ada anak keluyuran, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, cari doanya kiai, cari doanya habib, cari doanya ustad, tapi doa ibu bapaknya sendiri tidak dicari, rugi luar biasa. Estu, saya baru ustad begini jalan, ngapunten ya, bukan sombong tapi kenyataan, tangan saya dibuat rebutan banyak orang. Betul kan? Bagus. Punya prasangka baik kepada orang lain itu bagus. Menghormati orang lain itu bagus. Tapi sayang, kalau yang tadi cium tangan saya enggak pernah mencium tangan orang tuanya, atau jarang mencium tangan orang tuanya, atau tidak ngerebut tangan orang tuanya, persis ngerebut tangan saya. Tersinggung. Lawang nama itu emang nyinggung ini kok. Ini kadang tangannya ulama dihormati luar biasa, tangan orang tua sendiri tidak dihormati. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang tuamu itu ada 3. Yang pertama dia yang melahirkanmu, yang kedua dia yang mendidikmu, ya, yang ketiga dia yang menikahkan anaknya untukmu. Jadi bapak, ibu, guru, dan mertua, semua itu orang tua. Kalau mencium tangannya guru ya pantas, mencium tangannya mertua juga pantas, tapi yang paling pantas mencium tangannya orang tua sendiri. Minta doanya guru ya pantas, minta doanya mertua ya pantas, tapi paling utama minta doa orang tua sendiri. Nah, cuman sayang sekarang ini fenomena di masyarakat, kalau guru dihormati luar biasa, orang tua dihormati biasa-biasa. Guru datang gelarkan karpet, guru datang cepakkan kursi yang bagus, betul atau betul? Tapi orang tua di rumah setiap hari kursi ini kaya ngono yo ben. Betul atau betul nih? Ini terjadi atau enggak terjadi? Terjadi. Banyak. Banyak. Ya, termasuk para istri minta doa pada kiai, minta doa pada habib, minta doa pada ustaz. Istri, masya Allah, bagus, insya Allah doanya kiai kabul, doanya ustaz kabul, insya Allah. Tapi lebih kabul doanya suami jenengan. Estu lho bu, estu. Bapak-bapak cocok, cocok. Wah, cocok, cocok ini bapak-bapak cocok. Tenang pak, kita bersahabat malam hari ini. Cocok, cocok gitu kan. Doanya suami ini lebih utama. Cuman sayang ibu-ibu kalau sholat khusyuk, habis salam ya doanya masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, doanya luar biasa, luar biasa. Bahkan kadang nangis, kadang nangis. Tapi begitu dipanggil suaminya, istriku, apa? Lah ya percuma toh, ya sholatnya tadi ya percuma, ganjarannya langsung bogrot. Bukan percuma sholat, sholatnya jadi percuma karena ganjarannya langsung gogrok, habis ganjarannya. Sebab kepada suaminya tidak hormat. Walaupun suaminya itu bodoh, walaupun suaminya itu melarat, walaupun suaminya itu ya rodok kaya ngono gitu ya. Tugas seorang istri itu pokoknya menghormati suaminya, memuliakan suaminya, mengagungkan suaminya, bukan demi suaminya, tapi demi Allah. Sebab Allah yang perintah. Gusti, jane atiku ya mangkel. Sebetulnya saya ini ya mangkel sama suami saya, ya Allah. Sebetulnya saya tuh ya jengkel sama suami saya. Karena orangnya begitu, begitu, begitu, begitu. Tapi demi dirimu, ya Allah. Loh, lain kan? Demi dirimu, ya Allah. Akan kumuliakan suamiku, akan aku agungkan suamiku, dan aku akan minta doanya. Tapi ibu nanti praktek ya di rumah ya. Pak, tolong dongakno ya pak. Yo tenang, tak dongake. Apa? Moga-moga aku rabi meneh ke orang nesu. Ini. Kalau doanya begitu, jenengan amin atau innalillah bu? Makanya kalau minta doa sama suami yang jelas, dongakno pak, aku melebut swarga, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doanya suami ini kabul. Kenapa? Dua. Satu sebagai suami, yang kedua sebagai orang yang terzalimi. Bu, para istri sering menzalimi suami tidak? Maaf terjadi khilaf ulama di sini. Yang ibu-ibu bilang para suami yang menzalimi, para suami bilang para istri yang menzalimi. Kalau begitu di sini banyak orang yang terzalimi, berarti doa jenengan kabul semuanya. Mohon maaf, saya mau ngomong apa adanya, nyantai saja ya. Sebelum masuk ke materi yang mau saya bahas tadi, saya enggak tahu kok lisan saya dibelokkan bahas begini. Saya kan membahas tentang Rasulullah tadi ya. Cuman kok jadi belok ke orang tua, ke suami istri dulu ya. Enggak apa-apalah ngomong ini dulu. Sebab saya kalau ngomong itu enggak bisa saya atur, saya keluarnya apa yang ada di hati. Ya, yang apa yang di hati. Banyak suami didolimi istri zaman sekarang. Dan banyak istri didolimi suami. Karena banyak orang nikah gak ngerti aturan hidup rumah tangga. Gak tahu kewajibannya. Suami gak tahu kewajibannya jadi suami. Istri gak tahu kewajibannya jadi istri. Contoh. Bu. Jenengan isah-isah. Korah-korah. Masak. Cuci pakaian. Ngepel, nyetrika, persis siapa? Ngapunten, mirip siapa itu? Pembantu rumah? Digaji tidak? Tidak. Maksudnya gaji jenengan ini kalau pembantu rumah tangga satu bulan misal 1 juta untuk nyuci dan lain sebagainya. Jenengan dikasih enggak uang khusus untuk itu? Dikasih enggak? Enggak. Enggak ada uang khusus untuk, enggak. Nah berarti suaminya dolim. Kalau jenengan baca, benar nih kalau jenengan baca aturan hidup rumah tangga, termasuk kewajiban suami menyiapkan pembantu untuk istrinya. Kalau tidak mampu, maka baru kewajibannya gugur. Tapi suami hendaknya membantu istrinya. Ini kira-kira para suami tahu atau pura-pura enggak tahu? Para suami sudah tahu atau memang belum tahu? Lah malam ini berarti tahu atau enggak tahu? Besok pura-pura lupa atau enggak tahu? Ini kewajiban suami. Tapi banyak suami yang tidak tahu. Sehingga kalau istri itu minta gaji pada suami, gaji isa-isa, umbah-umbah, kura-kura, sayuto, goreng nih, boleh bu, bener boleh. Itu aturan syariat. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau membantu nyapu rumah. Rasulullah kan bantu nyapu rumah. Karena beliau tidak mampu memberikan pembantu, tidak bisa, ya udah bantu nyapu. Bahkan beliau kalau bajunya sobek juga bantu jahit ban sendiri. Itu Rasulullah SAW. Suami sekarang kira-kira mau tidak disuruh begitu? Mau atau kepeksa pak? Di bawah ancaman atau kerelaan? Coba dilihat ini. Ini sepele, ini sepele. Sebaliknya, mohon maaf. Pak, boleh nanya? Jenengan banyak mendapatkan senyum atau cemberut dari istri? Bu, boleh nanya? Jenengan punya baju banyak atau sedikit? Banyak. Banyak? Banyak. Bagus-bagus atau jelek-jelek? Bagus-bagus. Biasanya bagus-bagus dipakainya kemana? Pengajian. Apalagi? Jagong. Apalagi? Arisan, gitu kan? Betul? Ya. Kalau di rumah? Yang dipakai yang bagus atau yang jelek? Yang dipakai yang jelek. Betul? Nah, saya mau nanya, Bu. Itu suami kadang kan ngasih uang untuk beli baju. Kadang, gitu ya? Iya. Terus benges. Jenengan beli atau enggak beli? Beli. Dipakainya ketika keluar rumah atau di rumah? Keluar rumah. Mohon maaf, berarti ini para suami kalau di rumah dikasih yang bagus-bagus atau yang jelek-jelek? Ibu-ibu punya parfum? Punya. Biasanya dipakai kalau keluar atau kalau di rumah? Keluar. Kalau di rumah pakainya apa? Remason katanya. Di rumah pakainya balsam, pakainya Remason. Berarti para suami dapatnya apa ini? Balsam, Remason, saya suek-suek. Ya, terus rambut jegrak. Enggak dijungkati, enggak disisir rapi, tidak. Ono ning ngene ya wis gitu kan? Betul. Berarti ini istri-istri zalim atau enggak zalim? Zalim. Ya, karena jenengan saling menzalimi, maka mulai malam hari saling memaafkan. Mulai malam hari ini saling memaafkan, terus dirubah kehidupannya. Ya, kehidupannya dirubah. Kita kembali ke topik masalah paling utama. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umat Islam sekarang kehilangan nabinya. Kenapa kehilangan nabinya? Karena hidupnya enggak neladani nabi. Boleh saya ngasih contoh? Hidup enggak neladani nabi. Boleh saya ngasih contoh? Boleh. Jenengan enggak tersinggung toh? Yakin? Nah, orang Jawa kuno. Ini saya sampaikan ceramah dimanapun dari dulu dan sampai sekarang. Kalau saya dikasih kesempatan ceramah di hadapan profesor-profesor, ini yang akan saya utarakan. Saya itu salut sama orang Jawa kuno, karena orang Jawa kuno itu tidak ngomong kecuali dipikir dulu. Kalau mau ngomong satu kata, itu kadang posonya 40 hari. Bener, mau ngomong satu kalimat, orang Jawa kuno itu kadang puasa 40 hari baru ngomong. Kalau kita, ya, satu hari dremimil ngomong terus. Ya. Gak pakai mikir sama sekali, dan setelah ngomong juga tidak dipikir. Salah satu pepatah orang Jawa kuno yang saya amalkan dan menjadi prinsip hidup saya sampai hari ini dan semoga seterusnya, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Betul tak betul? Mangan orang mangan, yang penting kumpul. Ternyata itu sumber kebahagiaan, itu sumber rezeki. Dan ternyata itu adalah inti ajaran Islam. Jenengan bingung kok saya berani ngomong itu inti ajaran Islam. Coba perhatikan. Mangan ora mangan, sing penting. Sing penting. Sing penting. Oke. Sepakat, sing penting kumpul. Sekarang kalau dibalik, kumpul ora kumpul, sing penting kumpul, ora kumpul, sing penting mangan. Ternyata itu yang terjadi zaman sekarang. Orang udah gak peduli lagi dengan yang namanya kumpul, yang dipedulikan cuman bagaimana saya bisa makan. Itu yang dipedulikan, bagaimana saya bisa cari duit. Itu yang dipedulikan, bagaimana saya bisa makmur. Tonggone melarat, gak jadi masalah. Tonggone susah, gak jadi masalah. Dulure ilang, gak jadi masalah. Orang tuanya benci, gak jadi masalah. Sing penting aku iso mangan, sing penting aku makmur, sing penting aku seneng. Liyane mumet ora urusanku. Betul? Ini terjadi atau gak terjadi? Moga-moga di Kecamatan Delanggu semakin tidak terjadi. Ya mugimu, mugi-mugi ya Bu ya. Tapi kelihatannya terjadi itu Bu. Di semua kecamatan. Di semua kecamatan itu terjadi. Banyak orang sekarang itu enggak mikirkan kumpul. Kumpul yang dimaksud itu bukan grup-grup kumpul itu bukan. Kumpul yang dimaksud itu rasa persaudaraan yang kuat. Dulur itu segala-galanya. Sekarang orang enggak peduli lagi sama namanya perseduluran tuh enggak peduli. Yang penting pesugihan, sugih. Apa yang buat sugih, apa yang buat sukses, apa yang buat makmur, itu yang dikejar. Dulur nanti dulu. Dulur nanti dulu. Coba saya mau nanya. Umat Islam ini kalau sholat disuruh sholat sendiri atau sholatnya kumpul? Sholatnya sendiri atau sholatnya kumpul? Berjamaah. Kumpul itu berjamaah. Umat Islam dianjurkan kalau zikir sendiri atau zikir berjamaah? Berjamaah itu dianjurkan. Umat Islam dianjurkan untuk makan sendiri atau makan berjamaah? Makan itu pun Rasul mengajarkan siapa yang punya makanan untuk satu orang hendaknya digunakan makan untuk dua orang. Nabi dalam sejarah tidak pernah makan sendiri, selalu makannya berjamaah. Ini loh, umat Islam ini banyak yang lupa sama sejarah Nabi di sini. Kanjeng Nabi itu kalau makan enggak pernah makan sendiri, mesti berjamaah. Kalau makan cari teman, ayo temani saya makan. Ayo temani saya makan. Sehingga suasana di Masjid Nabawi tempo dulu di zaman Nabi, Masjid Nabawi, tiap malam itu ada orang kumpul makan. Yang enggak punya makanan datang ke Masjid Nabawi pasti dapat makan. Kalau udah di masjid gak ada makanan, berarti sahabat tidak ada yang makan semua, cuman minum air. Seperti itu, makan bareng. Ada yang jatah, saya mau ngajak 5 orang. Siapa yang hari ini belum bisa makan, ayo makan di rumah saya, 5 orang bawa sini. Saya mau jatah 10 orang. Suasana yang enaknya luar biasa. Cita-cita saya yang belum terwujud, yang pengen saya wujudkan. Alhamdulillah kalau pengajian makan sudah satu selapan dua kali pertemuan pengajian ada makan nasinya, itu sudah. Saya pengen nanti tiap pengajian itu ada makannya. Tapi itu bukan cita-cita saya. Cita-cita saya apa? Saya pengen minimal sebulan sekali ngundang sak kelurahan Semanggi makan di tempat saya. Cita-cita. Ngeri ya, sak kelurahan. Ya, ngundang gitu kan. Tapi dimulai dulu, mulainya kan dari yang kecil. Saya pengen ngundang itu satu RW. Saya undang makan ya, tiap Jumat apa atau tiap hari apa, silahkan makan malam di rumah saya. Asik toh kumpul sama tonggo sak kumpulan gitu kan, enak ya. Ketemu, udah pokoknya jenengan model apapun silahkan datang makan, gak ada pengajian, makan toh. Judulnya makan. Karena makan bareng itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ timbul cinta. Orang itu kalau dikasih makan terus mesti senang. Betul kan? Mesti cinta, mesti cinta. Makanya dianjurkan orang yang berbuka kasih makan orang yang akan berbuka. Jangan buka sendiri. Bahkan dijamin yang ngasih buka orang lain, pahalanya orang itu puasanya kamu dapat sama persis kembar, padahal kita enggak ikut puasa seperti dia. Kita puasa, tapi puasa kita kan enggak seperti dia. Mungkin dia puasanya lebih hebat, mungkin dia dengan puasanya itu sholatnya lebih bagus, dia zikirnya lebih bagus, jaga matanya, jaga lisannya lebih bagus. Karena kita ngasih makan dia ketika berbuka, ganjarannya dia, kita juga dapat. disuruh ngasih makan berjamaah, makan berjamaah. Kemudian kalau kita lihat lagi, sholat yang berjamaah itu bukan cuma sholat yang fardu, sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha disunnahkan setahun sekali, bahkan yang haid sekalipun, wanita yang berhalangan haid nifas, silakan ikut kumpul di lapangan, disuruh ikut kumpul di lapangan. Karena apa? Kumpul ini punya sesuatu yang luar biasa. Coba perhatikan, selain itu setahun sekali yang mampu diwajibkan kumpul tingkat internasional. Disuruh kumpul di mana? Arafah, haji, semua suruh kumpul. Nah, orang Jawa sudah mengatakan mangan orang mangan, yang penting kumpul. Nabi bersabda, siapa yang pengin rezekinya nambah banyak, umurnya tambah panjang. Sekarang saya juga nanya sama jenengan, jenengan pengen enggak dapat rezeki yang banyak? Pengen enggak dapat rezeki yang banyak? Pengen enggak dapat rezeki yang banyak? Pengen enggak umurnya tambah panjang? Pengen enggak panjang umur? S2 sungguh benar pengen nambah rezeki, pengen nambah umur. Alhamdulillah, Nabi sudah tahu caranya bagaimana, mudah, gampang, tidak ada susah. Itu kalau kita cari di Google ya, resep awet muda, oh macam-macam keluarnya itu. Betul kan? Kalau kita search di Google resep cepet kaya, itu keluarnya macam-macam. Jenengan jangan percaya yang di Google, belum tentu benar. Tapi kalau Kanjeng Nabi yang ngomong, mesti benar, gak mungkin salah. Gak usah cari di Google, gak usah. Kanjeng Nabi udah ngasih tahu, siapa yang pengen rezekinya nambah, siapa pengen umurnya nambah, tambah rezeki, tambah umur, amalkan yang diajarkan Nabi ini. Dan jenengan mau enggak? Mau. Serius. Betul. Gampang caranya. Fal yabirro, hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahim. Selesai. Gampang toh? Enggak usah pakai pergi jauh-jauh, bekti sama orang tua. Nanya. Nanya, kapan terakhir kali jenengan mencium kening ibu jenengan? Lamanya. Bakdo. Bakdo baru cium kening orang tua. Yang masih hidup ya. Bakdo baru cium keningnya. Ya Allah. Bu, ibu punya anak? Namanya ibu, masa gak punya anak? Ibu punya anak kan? Ibu punya anak. Waktu anak masih kecil, ibu sering ciumin gak? Ya, itu nyiumnya setahun sekali atau setiap hari? Setiap hari itu sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Lah anak jenengan sekarang nyiumin jenengan kapan? Setahun sekali. Lah kira-kira ini anak yang genah atau rodok enggak genah ini? Lah siapa yang rodok enggak genah itu? Kelihatannya pada hadir di sini ini. Menurut pengakuan tadi kan? Setahun sekali. Jadi pantas kalau nanti enggak dawa umur, cepat mati itu ya pantas. Kalau rezekinya susah itu ya pantas. Kenapa? Karena tidak mengamalkan apa yang diajarkan Nabi. Sehingga kalau dibalik, sapa sing pengin pendek umur, sapa pengin angel golek rezeki, aja bekti marang wong tua, aja nyambung silaturahim. Kalau siapa pengin nambah umur, siapa pengin nambah rezeki, bektilah pada orang tua dan sambung tali silaturahim. Bekti sama orang tua sepele. Dalam sebuah riwayat dikatakan, siapa mencium kening ibunya, siapa nyium kening ibunya, maka ciumannya itu akan menjadi benteng yang melindungi dia dari siksa api neraka. Loh, enak enggak? Enak enggak? Jenengan mau buat benteng nunggu setahun sekali. Lah ya mati ini sesok terus biye. Makanya tiap hari buat benteng gitu, cium. Itu orang tua kandung maupun itu ibu mertua. Karena ibu mertua atau bapak mertua atau bapak kandung kita ya, bapak ibu mertua sama hukumnya dengan orang tua kandung. Hukumnya sama. Sedikit saya cerita tentang diri saya boleh ya? Bukan pamer, bukan, cuman ngasih contoh. Kalau saya orang lain kan repot. Lebih baik saya yang saya kasih contoh. Ini yang ngajari mertua saya, bukan saya. Mertua saya itu kalau ketemu saya duluan mencium kening saya. Mertua perempuan karena yang laki udah meninggal dunia. Ya, mencium kening saya. Maka saya pun balas mencium kening mertua saya. Kalau pagi saya cium tangan ibu saya, bolak-balik ibu saya, kemudian saya cium keningnya. Kenapa? Karena Nabi udah bilang siapa mencium kening ibunya, maka akan jadi benteng melindungi dia dari siksa api neraka. Lah wong saya sadar dosa saya banyak, kalau saya enggak punya benteng ya mesti disumet neraka. Makanya saya pertebal bentengnya. Dan Nabi pun bilang rezekinya nanti akan gampang, rezekinya akan gampang. Alhamdulillah sampai hari ini tahadutsan bin ni'mah, sampai hari ini sesusah-susahnya saya cari rezeki tidak pernah susah. Mesem menipu sehat ini. Sesusah-susahnya saya cari rezeki tidak pernah susah. Kenapa enggak pernah susah? Wong bapak saya aja udah ngomong begini kok, bapak saya ini. Wes, tenang, ora usah mikir rezeki, bengi tak dongakno awakmu. Masyaallah. Abah saya, bapak saya itu udah ngomong begitu. Masa saya masih ragu? Ya enggak ragu. Lah kok bisa? Bapak saya mendoakan seperti itu. Soalnya anak ya ora hitungan, golek duit yo nggowo tuwa. Sehingga orang tuanya puas, ben-bengi sing dipikiri anakku rezekine ben grojok piye carane Gusti, anak saya kasih rezeki yang banyak, Gusti, anak saya kasih rezeki yang banyak. Begitu ada halangan apapun, halangan itu akan tersingkir dengan sendirinya. Kenapa? Ada doa orang tua. Gampang ya? Nah ini banyak umat Islam punya nabi tapi kehilangan nabinya. Yang dicari ajaran Google, ajaran nabi tidak. Saran-saran tokoh-tokoh pakar-pakar dipakai, saran nabi tidak dipakai, padahal mudah. Kemudian juga dikatakan nabi nyambung silaturahim. Nyambung itu bukan mesam-mesem, bukan. Nyambung itu kalau punya duit ya cuman duitmu itu namanya nyambung. Lah kalau emang enggak punya apa-apa ya modalnya mesem, ngejak ngobrol, nyenengke hati, itu enggak punya apa? Apa? Lah kalau duitnya ada lebih banyak dari saudaranya ya cuman. Silaturahim itu ada dua jenis, kepada kerabat dan kepada muslimin semuanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena setiap orang yang beriman itu adalah saudara. Lah kita ketemu dulur mukmin, kalau kita lebih ya disambung, kasih. Orang yang seperti ini mesti rezekinya grojok, enggak mungkin tidak. Kok bisa? Umurnya panjang, kok bisa? Lah mesti yang dikasihkan dongake, moga-moga dawa umur. Betul enggak? Mudah-mudahan dia panjang umur. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah ruah. Mudah-mudahan urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terbukti kalau kita lihat para kiai yang ikhlas, tulus dalam mengabdi untuk Allah dan Rasulnya, itu rumahnya enggak pernah tambah kecil, justru rumahnya tambah besar. Karena rumahnya enggak pernah dipakai sendiri, dipakai buat santrinya, dipakai buat tamunya, dipakai buat temennya, dipakai untuk nampung orang banyak, dipakai untuk tonggonya belajar, dipakai semuanya, sehingga semua Allah dijadikan semakin besar. Kenapa? Karena dia nyambung silaturahim kepada semuanya. Mohon maaf Bu, Pak, sekarang itu ada kakak yang pelit sama adiknya. Ngerti adine utangnya akeh, ya ora dibayari. Betul atau betul? Jawabannya podo gedene gen mikir dhewe. Biar mikir sendiri. Ini yang seperti ini termasuk mutus silaturahim. Mutus meskipun dia mesam-mesam guyang-guyang apik sama adiknya, tapi ngerti adiknya butuh duit, adiknya susah, tidak dibantu, justru dinasehati, dikasih nasihat saja gitu. Jatahnya bukan nasihat, nyoh selesai. Jatahnya seperti itu. Ini urusan yang sepele, urusan yang gampang. Cuman ditinggalkan oleh banyak orang zaman sekarang. Masing-masing sibuk, ora gelem kumpul, justru dibalik kumpul ora kumpul, sing penting mangan. Padahal seharusnya mangan ora mangan, sing penting kumpul. Sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya saya lihat jam dulu. Kalau saya kan datangnya baru, meskipun saya kelilingnya dari siang. Kalau jenengan sudah dari jam 8 kan duduk. Nanti kalau kelamaan kan kesian. Bu Camat enggak tahu dari jam berapa, mungkin dari jam 6 tadi sudahan. Datang awal nih. Sekarang udah jam 11 lewat 4 menit. Saya udah ceramah kurang lebih 50 menit. kurang lebih 50 menit. Kira-kira mau berapa menit lagi? 10 ya. Jenengan teko, saya masih mau ke Jakarta loh ini. Jauh. Biasanya saya naik pesawat nih pengin jalan darat, jauh kan? Jauh. Enggak usah lama-lama ya. Lebih cepat lebih baik. Setuju ya? Setuju, setuju. Bu Camat setuju ya, Bu ya? Saya harus didukung nih sama penguasa setempat. Insyaallah, punyai apalagi ini setuju sekali. Coba nih, santri-santri watinya nih yang duduknya udah model macam-macam, ada yang begini, ada yang begitu nih kan. Capek ini dari jam berapa udah berangkat dari rumah keluar dandan ganti berangkat ke sini menghibur jenengan semua biar semakin ingat sama Allah dan Rasulnya. Maka tidak bijaksana kalau saya lama-lama. Bijaksananya kalau saya cepet-cepet. Loh kok guyu? Pinter ya ngeles ya. Memang tugasnya ustaz kan pinter ngeles gitu. Tapi kan sudah hampir 1 jam. Itu kan sudah di luar sudah standarnya orang ngasih nasihat. Ngasih nasihat itu kalau kelamaan nanti yang didengar paling cuma 1 menit. Yang 59 menit hilang itu. Gak denger. Saya mau ngasih beberapa poin saja. Poin mudah-mudahan ini manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Jangan kehilangan Kanjeng Nabi. Jadikan Kanjeng Nabi itu panutan. Panutan betul. Tapi manut sama Kanjeng Nabi itu jangan apa ya? Kaku. Miturut akalnya sendiri jangan. Nanya sama ulama. Karena Kanjeng Nabi itu manusia yang paling luas, manusia yang paling santun, manusia yang paling adem, itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngasih contoh. Contoh. Mudah-mudahan manfaat. Pak, Bu, jenengan cari duit selama ini mau dibuat apa? Buat apa? Buat makan, buat minum. Kalau buat makan minum gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak. Buat apa? Buat anak keturunan. Buat anak keturunan, buat keluarga, bla bla. Jenengan bilang buat anak keturunan, buat keluarga. Coba perhatikan. Yang jenengan simpen sama yang jenengan berikan itu banyak yang mana? Banyak yang mana? Yang disimpen sama yang diberikan kira-kira banyak yang mana? Coba diperhatikan. Contoh, bapak bilang cari rezeki buat anak istri. Buat anak istri. Tapi buat rokok banyak sekali. Bukan nyinggung, bukan. Buat rokok banyak sekali. Betul atau betul? Betul kan? Betul. Sebetulnya anak istri itu kurang membutuhkan materi itu kurang. Gak pakai penting. Buat istri, buat anak itu materi gak pakai penting. Tapi yang penting itu bagaimana disuapkan. Bu, jenengan dikasih sate, makan sendiri, sama tempe didulang, pilih mana? Bu, kalau jenengan bilang sate berarti greges, Bu. Termasuk manusia-manusia yang materialistis itu ya. Kalau manusia yang normal itu ya pilih tempe tapi didulangkan gitu kan? Itu kan ada kenikmatan yang luar biasa. Ini saya kasih contoh didulangkan kan ekstrim ya. Maksudnya dikancani, makannya ditemani. Itu kan lebih dibutuhkan. Lah orang sekarang ini enggak. Anak misalnya, anak. Anak dikasih mainan, itu kurang senang. Anak lebih senang diajak main. Bukan dikasih mainan, tapi diajak main. Sekarang sebaliknya, kalau anak ngajak main, orang tuanya marah. Aja ngroti, bapak lagi ruwet. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah, berarti selama ini hidup ini buat anak, buat istri, buat suami, atau hidup untuk mencari kepuasan pribadi. Yang mana kira-kira? Kalau jenengan ngomong buat anak, buat istri, buat suami, mulai malam hari ini, tolong, betul-betul ya buat anak, istri, dan suami. Maksudnya bagaimana? Menungso, no menungso ini. Tolong manusianya dimanusiakan. Jangan cuma dikasih beras. Seperti ibu-ibu bilang tiap hari masakkan suami, saya bilang ngapusi. Itu dari dulu saya bilang ngapusi. Masih ingat kan kata-kata saya? Bohong ibu-ibu kalau bilang masakan suami. Kenyataan hidup saya ketemu di masyarakat, saya tanya, ternyata tidak pernah masakan suami. Kenapa enggak pernah? Soalnya kalau masak maunya sendiri, enggak pernah nanya sama suami, nanti siang mau makan apa, Pak? Pokoknya aku masak iki gelem panganan, ora gelem ya wis. Gitu kan? Nah, ini namanya enggak tidak memanusiakan suami. Saya itu ketemu kiai muda Gus di Pare. Di Pare. Saya ceramah. Banyak ibu-ibu sekarang itu kalau masak, masak sendiri, enggak nanya suaminya mau makan apa. Jadi bukan masakan suami, masak untuk dirinya sendiri. Istri yang baik nanya, suamiku nanti mau makan apa? Besok mau makan apa? Nanya gitu, dimasakkan apa? Selesai pengajian nih, Pak Yainya masih muda, si Gus ini mengatakan pada saya, Habib, alhamdulillah istri saya menikah sama saya sekian tahun sampai hari ini. Tiap hari nanya, Mas, mau dimasakkan apa? Dan dari mulai awal nikah sampai hari ini jawaban saya sama, gak pernah berubah. Jawaban saya sama, gak pernah berubah. Jadi misalnya, jangan asem gitu ya. Tiap hari saya jawab, jangan asem. Istri saya udah tahu, kalau nanya jawabannya jangan asem. Tiap hari tetap nanya, Pak, nanti mau dimasakkan apa? Jangan asem. Besoknya lagi nanya, Pak, mau dimasakkan apa? Jangan asem. Itu berjalan sekian tahun, istri saya tidak pernah tidak tanya. Alhamdulillah, ini istri yang luar biasa. Tapi saya yakin kalau istri yang ada di sini, hampir semuanya tidak pernah nanya suaminya. Hampir semuanya loh, kecuali yang nanya berarti kan enggak gitu ya. Jujur ibu-ibu, betul atau betul? Loh ngaku kok. Ini saya bukan mau ngenyek, bukan mau nyadarkan. Manusiakanlah suamimu, dimanusia, manusiakan. Suami juga begitu, jangan mau kerja terus. Ngapunten ya, kerja pulang alasannya capek, tapi diampiri temennya langsung keluar, betul gak? Tapi coba kalau diajak ngobrol sama istrinya, jawabannya, gak asik. Yang lucu lagi nih, suami istri duduk jejer, semua menundukkan pandangan khusyuk, jejer, tapi bukan ngobrol dengan orang lain lewat SMS-an. Ini lucu. Yang lucu lagi, di tempat tidur sama-sama di kasur satu ranjang, bantalnya jejer ya, itu saling berhadapan, tidak saling menyapa, justru masih asik BBM-an, WhatsApp-an, Facebook-an dengan lawannya masing-masing. Ini terjadi di akhir zaman ini, hidupnya bareng tapi tidak pernah bareng. Betul Bapak Ibu sekalian? Betul enggak ini? Betul. Nah, bulan Maulid ya kita nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau sama istrinya ya lomba lari. Kanjeng Nabi sama anaknya, beliau jadi kendaraan ditunggangi sama cucunya. Sama anaknya beliau datang mencium kening anaknya, anaknya mencium kening beliau. Kanjeng Nabi itu begitu luar biasa salam. Dan itu semua bisa akan indah kumpul tadi, jenengan sudah punya masjid. Nah, ini kalau masjidnya udah bagus, gak dibuat kumpul kan eman. Nah, masjidnya buat kumpul di masjid ini. Nah, orang dulu karena senang kumpul di masjid, makanya dibuat masjid itu acaranya macam-macam. Ada yasinan, ada solawatan, ada maulidan di masjid itu ya. Biar masjidnya hidup, kumpul semuanya di sana. Lah kalau udah bisa kumpul di masjid, mesti kan penak. Yang loro yang ngerti, ditiliki sak kampung. Ya kan? Yang ketokan wajahnya rodok merengut, sumpet, oh model-model kakek nutang gitu kan. Mungkin dibantu sama satu kan? Kampung, ditanya kenapa? Cerita kan nanti ngomong ini, dicarikan jalan keluar, karena udah jadi satu perseduluran, jadi dulur satu badan. Tapi coba kalau nggak pernah ngumpul, paling tonggone ngomong semati yo karepmu, ya kan, ratau kumpul ya kan, loro yo karepmu, dan seterusnya. Mumpung kita punya masjid ini dimakmurkan. Nah, ada satu yang ini saya lihat masjid ini seneng, keramiknya bagus ya kan, keramiknya bagus. Lihat di sawang itu ya penak. Di sawang penak. Lah ini tugasnya nih sekarang masyarakat, khususnya ibu-ibu. Ngapunten ya Bu ya. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. saya kok lihat jarang ibu-ibu yang menjadi penerus sahabiahnya Nabi SAW. Nabi itu punya sahabat perempuan. Sahabat perempuan nenek-nenek. Tiap hari nyapu masjid. Nah, kok pagi-pagi dicari sama Kanjeng Nabi, nenek-nenek yang biasanya nyapu masjid mana? Enggak ada. Lah kemana? Meninggal semalam. Lah saya kok enggak dikasih tahu. Sudah kami kuburkan ya Rasulullah, karena enggak enak kalau enggak gitu Rasulullah malam-malam ini bisa kami selesaikan sendiri. Maka Kanjeng Nabi tidak mendoakan dari masjid, tidak mendoakan dari masjid. Kenapa? Orang ini terlampau mulia. Maka Kanjeng Nabi langsung nanya, kuburannya di mana? Beliau berangkat pergi ke kuburannya nenek-nenek yang namanya enggak dikenal tadi itu, yang mungkin enggak dianggap sama orang. Mana kuburannya? Kanjeng Nabi bukan takziah, bukan, ke kuburannya menyolatkan jenazahnya dan mendoakan di sana. Gara-gara apa? Rajinnya pumas masjid. Mana sekarang ibu-ibu itu mikir buat panitia kebersihan masjid? Ayo Bu, rumah jenengan pel, rumah jenengan sapu, rumahnya Gusti Allah kok jenengan kurang mikir? Mesti pasrah sama takmir, kan sudah ada takmirnya. Mentang-mentang ada takmir, semua dipasrahkan takmir. Jenengan gak pengen ganjaran, gak pengen pahala, jadi pahalanya ben diborong takmir semua, begitu. Kok mesem semua? Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman Nabi itu kalau habis sholat Jumat, dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan, sahabat-sahabat itu menantikan datangnya hari Jumat. Kenapa? Karena kalau hari Jumat ada seorang ibu yang buat masakan, walaupun lawannya dikit, duduhnya banyak, sahabat kalau pulang Jumatan langsung dapat santapan gratis dari ibu tadi. Saya mendambakan ada ibu-ibu yang kalau Jumatan di luar masjid buka santapan gratis seperti ini. Mumet semua nih. Buat jenengan langsung, mugi-mugi saya bisa mewujudkan. Diniati yang baik. Bayangkan kalau di setiap masjid umat Islam yang dijalankan sahabat ini terjadi, maka akan jadi pemandangan yang indahnya luar biasa. Masjid itu mesti bersih. Ngapunten, terutama toiletnya masjid, toilet. Karena ini rumahnya Allah loh, ngapunten ya. Kalau rumahnya Allah tidak dijaga kan ya, tanggung jawabnya ngadep siapa nanti? Ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan nanya, kamu ini rumah saya kok nggak dibersihkan? Wong kantor kecamatan tanya Bu Camat. Ngapunten Bu, kira-kira kantor kecamatan jenengan jaga enggak? Mesti dijaga, kebersihannya semua dijaga. Itu padahal cuman amanat dari negara bentuknya kantor kecamatan. Tanggung jawabnya kembali kepada bupati. Seperti itu. Nah, ini tanggung jawabnya kepada Allah yang punya semuanya. Kalau kita enggak serius ngurusnya, medeni. Kalau ngurusnya serius beneran, harumnya dijaga, bersihnya dijaga, rapinya dijaga, maka ya langsung pangkatnya naik luar biasa. Cuman ngopeni bermasjid, cuman ngopeni masjid itu bukan cuman, karena judulnya itu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkatnya langsung naik setinggi-tingginya. Harapan saya masjid ini bisa diisi dengan amaliah sebanyak mungkin. Terus yang masuk adem tentrem, artinya begitu masuk ambune wangi, harum. Jenengan boleh contoh ulama-ulama itu. Beliau-beliau itu kan bakar, dibilang menyan enggak enak ya. Wong itu menyan itu beda sama menyannya dukun kok. Aromaterapi. Bahasa halusnya aroma terapi. Memang itu pakai api, terus nanti dikasih kepyur, ada menyannya, cuman aromanya harum luar biasa. Kalau dibakar seperti itu di masjid yang masuk kayak masjid Madinah, Raudhah, itu semua pakai aroma terapi, pakai menyan tadi, dihubungkan Ka'bah itu ya diukupi, dimenyani begitu. Cuman beda menyannya dukun sama menyannya kiai itu beda. Menyannya dukun jenengan mumet bisa semaput. Kalau menyenyek para kiai, para ulama ini mengundang para malaikat. Wah, kalau masjid dibuat seperti itu, diharumkan, bersih, maka kalau jenengan masuk, mesti sumpeknya langsung hilang. Nah, terakhir, masjidnya orang sekarang beda dengan masjidnya orang dulu. Jadikan masjid ini seperti masjidnya orang dulu. Kalau masjidnya orang sekarang yang masuk masjid rokok dibawa masuk. Betul atau betul? Kalau orang dulu itu mau masuk masjid nyawang Gusti Allah. Iki omahe Gusti Allah. Aku nggawa rokok ora pantes. Rokoknya diparkir dulu di luar. Nanti keluar dari masjid baru rokoknya diambil lagi. Lah kalau rokoknya aja diparkir apalagi ngerokok di dalam. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan ada ngerokok di dalam masjid apalagi pengajian panitia ngeduh rokok dalam masjid. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Siapapun orangnya jangan ditiru. Jangan ditiru. Jangan ngerokok di dalam masjid, jangan ngeduh rokok dalam masjid, jangan bawa masuk rokok ke dalam masjid. Bajunya jenengan teliti. Ngeri. Saya bukan sekali dua kali, berkali-kali masuk masjid, lihat orang sholat, Allahu Akbar, kaosnya bir bintang, bintangnya segala bir. Itu masih enggak seberapa itu, Mohon maaf, saya masuk masjid, lihat orang sholat zuhur, Allahu Akbar, karena jamaahnya udah bubar, dia sholat sendiri, sholat zuhur, di situ kaosnya gambar salib. Itu loh kalau ada partai-partai itu ya, partai yang salib itu kan suka ngedum kaos. Nah dia dipakai buat sehari-hari. Muslim ini iklan salib kemana-mana sampai iklannya dibawa masuk ke dalam masjid. Makanya kita mau masuk masjid itu lihat diri kita. Pakaian saya ini kira-kira pantas enggak? Maksudnya pantas itu nutup aurat, ya kan? Tidak mengandung gambar atau tulisan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bak rokok, rokoknya ditaruh di luar mas masjid. Orang yang begini masuknya baca solawat, kaki kanan dulu baca solawat seperti perintah Nabi Muhammad SAW, Allahumma aftah li abwaba rahmatik, kemudian minta ya Allah bukakan pintu rahmat untukku, masuk langsung disambut Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menungso, ini manusia benar ini. Maka belum doa sudah dikabulkan, belum minta sudah diberi, belum ngeluh sudah disingkirkan yang jadi masalahnya. Lah banyak orang enggak begitu. Masuk masjid ya sapanya kuntang-kuntung masuk masjid gitu ya. Padahal jenengan kalau masuk rumahnya presiden mesti neratap. Duk, duk, duk. Kira-kira ngidu neng kene entuk apa ora? Kira-kira kene saya ngene pantes apa ora? Padahal itu rumah dinas presiden. Kita menghargainya seperti itu dalam hati. Lah kok rumahnya Allah tidak kita hargai sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jam 11:30 sudah. Cuman kurangnya 5 menit tok. Betul? Betul. Spekulasi saya ngomong ternyata betul ya. 11:30 kurang 5 menit. Jadi 1:30 kurang dikit sudah saya ceramah. Saya rasa cukup. Saya paling nanti selesai ini istirahat sebentar, nunggu rombongan yang dari Solo datang. Terus saya naik mobil berangkat ke Jakarta. Mudah-mudahan waktunya dilipat sama Allah nyampe Jakarta jam 1 malam gitu ya. Hari ini maksudnya, jangan besok. Gak mungkin gitu kan, gak mungkin ya. Tapi Kiai Mangli begitu. Mbah Kiai Mangli itu berkali-kali supirnya jadi bingung. Masuk dari Solo Tigo diajak ceramah di Jakarta. Mbah Kiai telat masuk, tahu-tahu mobilnya udah di Jakarta itu ya. Sopirnya yang bingung kok iso gitu ya. Jangan mikir kok iso, jangan mikir. Karena itu ilmu di luar pikiran kita, ilmunya para wali. Seperti jenengan sekarang kalau suruh mikir SMS lagi nulis kok iso tekan dindi yo. Lu kok tekan dindi? Hurufnya ini lewat mana? Enggak ada kabelnya. Kok bisa ya pindah ini? Hurufnya bisa pindah. Gimana cara pindahnya? Lewat udara. Mana udaranya? Hurufku di mana? Gambarku, suaraku, videoku iso dipindah tekan dindi percaya. Tapi kalau wali bisa pindah mobil kok rodok mikir kok ya iso ya? Apa ya tenan? Iki menungso rodok ngene. Maksudnya enggak bisa mikir yang pinter itu loh. Kalau dia pinter kan dia mikir, "Oh iya ya, teknologinya mungkin saya belum tahu, tapi kenyataannya huruf dipindah bisa." Sekarang ini di Jepang sudah ditemukan dan sudah mulai dioperasikan. Di Indonesia, di Bandung sudah ditemukan pemerintah tapi belum mengupayakan. Saya enggak tahu ya. Memang itu listrik itu bisnis nasional. Jadi kalau alat ini merata di masyarakat, PLN bisa bangkrut. PLN bisa bangkrut. Seorang dosen ITB di Bandung menemukan listrik abadi. Listrik abadi. Jadi cuman alatnya itu aki, itu bisa ngisi terus. Bisa 600 watt sampai 6000 watt dia buat bisa di rumahnya pakai. Jadi ngecas sendiri terus, enggak pakai kabel listrik PLN, tidak, otomatis. Cuman sak kotak kecil sehingga enggak perlu bayar mahal-mahal itu terus. Paling cuman ngawasi servisnya tok. Dah, begitu. Yang lebih hebat lagi, listrik satu tiang ke tiang yang lain tidak usah pakai kabel. Di Jepang sudah dipraktekkan, di Indonesia teknologinya dosen ITB udah menunjukkan. Cari di YouTube itu ada dosen ITB, tiang ke satu ke tiang yang lain cuman pakai wifi. Kalau jenengan koneksi internet pakai wifi itu, nah itu sudah. Sekarang listrik dipindah pakai wifi bisa. Listrik yang puluhan ribu watt itu bisa dipindah. Lah nanti mungkin kalau kita sempat ngalami masih hidup, mungkin jenengan kalau mau ke Jakarta cuma dipindah dong, cering, pindah Jakarta. Mungkin. Ya, siap jadi kelinci percobaan? Yo yang tekan Jakarta, mandek nih awang-awang, na'udzubillah, men. Men, dalek. Kayak ini, makanya kalau kita lihat kemajuan teknologi itu semakin membuktikan kewaliannya para wali. Para wali kan pakai ilmunya Allah, kun fayakun, selesai ya. Gak bisa dicerna. Tapi teknologi nanti akan memudahkan kita mencerna ilmunya para wali. Ini ada apa saya sampaikan, mohon maaf. Pengumuman dari saya tolong dicatat. Saya minta kehadiran jenengan semua Jumat terakhir bulan Maulid. Gampang ya? Jumat terakhir bulan Maulid. Pokoknya bulan Maulid nanti Jumat yang terakhir saya undang semuanya untuk maulidan di majelis saya Ar-Raudhah Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo. Yang tidak hadir berarti jenengan tego sama saya. Kecuali yang berhalangan. Kenapa? Saya setiap diundang di sini kan dia datang toh ya. Nah, jenengan saya undang masa enggak mau datang? Niat datang ya. Nah, nanti kalau berhalangan enggak jadi masalah. Udah dapat kan ganjaran. Saya pengin Bu Camat bisa hadir, pengin saya. Tapi banyak tugas, nanti kalau berhalangan enggak apa-apa, tapi kalau datang saya senang luar biasa ya. Jumat terakhir bulan Maulid ya, usahakan datang ya. Saya pengin Maulid itu gegap gembita banyak gitu ya. Sama-sama kita baca Maulid sekaligus memberkati bangunan Majelis Ar-Raudhah, Musholla Raudhatul Jannah yang kita bangun. Lantai 2-nya sudah dicor, lantai 3-nya belum ya. Lantai 2-nya sudah dicor. Walaupun kondisinya begitu, 20x20 400 meter persegi sudah kita pakai. Jadi bangunan yang lama yang indah itu tidak saya pakai untuk ngajar, justru bangunan yang misi tiang-tiang itu yang saya gunakan untuk ngajar. Ya pengajiannya di situ. Biar apa? Biar tempatnya barokah, biar cepat jadi. Kalau itu sudah jadi, bangunan yang lama yang bagus akan saya robohkan. Loh, buat apa? Parkir jenengan semua. Jadi biar parkirnya cukup ya, biar parkirnya itu memadai dan jadi tempat jenengan kalau duduk-duduk nyantai itu enak karena terbuka ke langit luas, biar udaranya seger. Doakan bisa segera terwujud ya. Targetnya Mei 3 lantai selesai. Mei selesai dengan finishingnya. Insya Allah. Biar yang ngajar dan yang belajar nyaman, duduk enak, betah, gak pengen pulang. Kalau ngantuk tinggal menggeletak, pengen mandi ke kamar mandi. Selesai. Ya, saya setting sebaik mungkin, semampu saya. Karena saya Mary. Kalau saya pergi ke mall tuh, ngapunten ke Paragon, Solo Square, The Park, ya ke The Park. Lantainya itu bukan keramik, granit. Lantainya granit, masjid-masjid kita keramik. Ngapunten, saya masuk ke Paragon di XX1 yang paling lantai tinggi tempatnya biskop itu, saya enggak masuk biskopnya. Lihat karpetnya, kaget saya. Karpete biskop koyo ngene. Albi dijajak nonton biskop, tapi karpete wong arep salat kloso. Kalau kok babut-babut ijo gambar masjid ya kayak gitu. Ya. Ini semangat kita kok begini-begini. Saya pengen harus minimal podo tuh sama mall. Minimal podo sama mall. Harusnya bisa lebih baik kan begitu. Pengen, tapi jer Basuki mawa beo. Lah saya mau nyari beo, tapi bukan beo. Cari beo, cari biaya dari manapun akan saya cari. Karena itu harapan saya, cita-cita saya ben aku krasa urip. Urip kalau buat begini tuh urip. Ada yang dicari, ada yang dikejar tuh jadinya hidup. ya. Usahakan nanti jenengan kalau punya rezeki dibuat masjidnya semakin bagus, semakin bagus. Nanti kasih AC, kademen tambahan bib, orang apa? Ya, kasih AC 5 mesti udah adem itu. Itu settingnya kan udah jendela kaca semua, tinggal ditutup selesai, kasih AC adem ya. Kemudian listriknya jenengan lomba-lomba bayari, eman-eman. Kalau yang bayari takmir, ganjarannya dipek sak kampung. Lebih baik ganjarannya jenengan pek sendiri, listrik biar saya yang bayar. Kenapa? Karena itu air wudu gak akan naik kalau gak disedot pakai pompa, pompanya pakai listrik. Berarti setiap orang wudu jenengan dapat ganjarannya, setiap orang bersuci jenengan dapat ganjarannya. Itu nyapa, nyala lampu tidak akan nyala kalau tidak dibayar listriknya. Berarti setiap orang yang baca Al-Quran, orang yang ngaji, orang yang ibadah di situ membutuhkan cahaya, jenengan dapat ganjarannya. Masuk ganjaran model begitu, jenengan mau bagi sama yang lain? Jangan biarkan orang lain mau ngerebut ganjaran. Ambil ganjaran itu untuk jenengan sendiri. Gampang toh ya? Gampang. Jadi sebetulnya ke surga itu gampang, rezeki lancar itu gampang, asal kita mau begini, begini. Demikian, mohon maaf. Semoga barokah. Minta maaf. Rombongan dari Solo kelihatannya sudah datang ya? Belum. Bukan belum, kebelasok kelihatannya. Ini udah telpon bolak-balik berdering, ini mungkin nanya di mana posisinya gitu kan? Karena enggak ada banser di pinggir jalan, bansernya sudah pada masuk ke dalam ya. Terima kasih, mohon maaf. Semoga kita semua bisa dapat berkahnya masjid ini ya. Dan semoga yang bangun, yang ngurusi, yang gotong royong, yang membantu semuanya dapat balasan segera di dunia sebelum di akhirat nanti. Dan semoga amalnya diterima ikhlas, dan pemerintah setempat yang membantu semoga diberi kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Alhadziniyah wa ala kulli niyatin shalihatin jamiatin nafi'ah wa ala manhajin ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.